Cinta ialah insan kau kasihi dengan sekadarnya. Kenakanlah engkau mungkin akan membencinya pula. Sekadarnya, cintai sekadarnya, bencilah manusia kau musuhi dengan sekadarnya. Kena suatu masa mungkin engkau menyintainya pula. Bencilah sekadarnya, bencilah sekadarnya.